waktu dengan canda dan tawa. Banyak cerita yang pernah kita buat terukir indah semua kenangan. Hati-hati menjaganya, tolong simpan dalam-dalam rasa di hati. Dan bila pasti nanti akan ada waktu untuk kita kenang lagi. Memang waktu tak akan pernah terulang untuk kita saling bersama lagi. Jadikanlah tetap yang paling abadi, karena kenangan ini